Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk pada hadis yang setelahnya, ada yang perlu diralat, juga penambahan penjelasan. Pada hadis Abu Dawud yang panjang tentang Faris, pada kata-kata faida ana bihawazin ala bakrati abaihim bi dha'nihim. Tahu? Ya. Tiba-tiba datang seseorang penunggang kuda. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku berjalan di depan kalian hingga aku melihat atau menaiki bukit ini, dan tiba-tiba saya dengan hawazin. Ala bakrati abaihim. Bakrah itu ternyata maknanya adalah onta-onta muda. Wa'nun, onta-onta yang di atasnya ada sekedupnya. Atau sekedup ya, rumah-rumahan kecil yang ada di atas punggung onta. Tiba-tiba saya dihawazin pada onta-onta muda milik bapak-bapak mereka di wa'nihim, juga berada di onta-onta yang ada sekedupnya. Ilahri, artinya mereka betul-betul mempersiapkan diri untuk perang, mengumpulkan semua harta benda yang mereka miliki menuju Hunain. Baik. Untuk rawinya Abu Taubah, Syekh Abu Dawud, haddatsan Abu Taubah, namanya Ar-Rabi' ibn Nafi' al-Halabi. Thiqatun hujjatun abid. Abu Salam, yang setelahnya Abu Salam, huwa Mamtur al-Habashi. Namanya Mamtur al-Aswad al-Habashi. Thiqatun yursil. Thiqah, tapi sering memursalkan hadis. Masyhur dengan namanya Abu Salam Mamtur al-Habashi. Adapun As-Saluli Abu Kabsyah, ma'ruf dengan kunyahnya Abu Kabsyah As-Saluli. Thiqatun. Untuk hadis yang berikutnya, hadisnya Aisyah, semoga Allah meridainya, ketika Rasulullah SAW membukakan pintu untuknya, disebutkan di cetakan yang baru Mu'al. Tayyib. Hadis ini disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah dalam Kitabul Ilal, juz yang pertama, halaman 164. Beliau bertanya kepada bapaknya Abu Hatim, Ma halu hadzal hadis? Apa keadaan hadis ini? Faqala, berkata Abu Hatim, lam yarwi hadzal haditsa ahadun 'ani nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ghairu burdin. Rawi yang dalam hadis burd, lam yarwi hadzal haditsa ahadun عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير برد وهو حديث منكر. قال أبو حاتم وهو حديث منكر ليس يحتمل الزهري ليس يحتمل الزهري مثل هذا الحديث. وَكَانَ بُرْدٌ يَرَى الْقَدَرِ. Kata Abu Hatim rahimahullah, tidak ada yang meriwayatkan hadis ini, seseorang pun, dari Nabi SAW kecuali Burd. Burd ya, Burd Ibn Sinan yang di dalam hadis. Kata Abu Hatim, dan ini hadis mungkar. Az-Zuhri tidak sanggup meriwayatkan semisal hadis ini. Zuhri yang ada dalam isnad juga. Dan Burd itu sendiri, dia punya pemahaman Qadariyah. Titik. Untuk lihat bukunya Syekh Muqbil, Ahadith Mu'allah Zahiruha As-Sihah. Cetakan baru, nomor hadisnya 510. Nomor hadisnya 510. Intinya ini hadithun mungkar. Abu Hatim mengatakan hadithun mungkar. Baik. Sekarang kita masuk pada hadith yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Syeikh al-Allama al-Muhaddith Abu Abdurrahman Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين كتاب الصلاة ماشي pada pembahasan bab ما يعفى عنه في الصلاة لحاجة. قال رحمه الله تعالى قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في التفسير. النسائي punya kitab tafsir namanya Tafsir An-Nasa'i, dicetak tersendiri, dan buku ini masuk di dalam bukunya Nasa'i yang namanya Al-Kubra, As-Sunanul Kubra An-Nasa'i. Tapi disendirikan pembahasan tafsirnya, sehingga namanya Tafsir An-Nasa'i. Qala rahimahullahu ta'ala akhbarana Imran ibn Musa القزاز الليثي أبو عمر البصري صدوق في سبلان dalam تقريب التهذيب صدوق maka dihasankan hadisnya. قال أخبرنا يزيد بن هارون الواسطي معروف إمام يزيد بن هارون الواسطي قال أخبرنا الروح بن القاسم juga sama ثقة عن العلاء بن عبد الرحمن العلاء بن عبد الرحمن مولى آل خرقة مولى آل خرقة beliau مختلف فيه اختلافكن dan Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi zahirnya merajihkan rawiyah thiqah. Ada yang mengatakan shaduq, ada yang mengatakan thiqah. Kebanyakan ulama mengatakan dia thiqah, tapi tingkatan kesiqahannya paling rendah. An abihi dari bapaknya Abdurrahman Maula al-Khuraqah juga sama thiqah. An Abi Hurairah qala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala Ubay bin Ka'ab wa huwa yusalli. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar menemui Ubay bin Ka'ab semoga Allah meridainya wa huwa yusalli dan Ubay bin Ka'ab sedang sholat ketika itu. Faqala Rasulullah SAW, Ubay. Memanggil Ubay. Hai Ubay. Faltafata Ubay walam yujibhu. Ubay sempat menoleh. Tetapi tidak mengijabai panggilannya beliau. Thumma shalla Ubayyun fakhaffaf. Kemudian Ubay meneruskan sholatnya dan dia memperingan sholatnya. Karena tahu dipanggil sama Rasulullah SAW. Syahidnya pada kata-kata Ubay menoleh ketika itu. Iltafata Ubay. Dia menoleh dalam sholatnya. Iltifat, menoleh, itu gerakan di luar sholat. Ya, hukum asal tidak boleh. Tapi dikarenakan Rasul memanggilnya SAW, maka Ubay menoleh dalam sholatnya. Namun ketika itu tidak mengijabahi Rasul. Mestinya apa? Dibatalkan sholatnya, langsung mengijabahi Rasulullah SAW. Thumma sarafa ila Rasulillah SAW. Dia meneruskan sholatnya, diperingkas. Kemudian pergi menuju Rasulullah SAW. Faqala, saya mengatakan salamun alaika ya Rasulullah. Menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Qala, beliau bersabda SAW. Waihaq. Ini kata-kata harjikan. Diterjemahkan celaka kamu. Tetapi zahirnya ghairu murad. Lafaz yang biasa dilafalkan orang-orang Arab untuk sedikit teguran gitu. Waihaq. Ma man'aka Ubay? Apa yang menghalang engkau wahai Ubay? Anta'uduka, aku memanggil kamu. Alla tujibani. Kenapa engkau tidak mengijabai aku? Qala ya Rasulullah, kata Ubay ya Rasulullah, kuntu fi salatin, aku sedang salat. Dari siakul kalamnya, ini salat sunnah, bukan wajib. Kalau salat wajib, Rasul yang mengimami, kan begitu. Ini Ubay yang salat, beliau yang datang. Nampaknya salat sunnah. Kalau belum bersabda, falaisa tajidu, bukankah kamu mendapati, fima auhallahu ilayya, termasuk yang Allah wahyukan kepada aku, an istajibu lillahi walil rasuli idha da'akum lima yuhikum. Dibacakan ayat ini. Supaya kalian wahai kaum mukminin mengijabai Allah dan Rasulnya ketika Rasul memanggil kalian terhadap apa yang dia hormatkan kepada kalian. Wajib untuk mengijabai Allah, mengijabai Rasul ketika dipanggil, ketika diundang. Dijabai. Bukankah engkau mendapati ayat ini? Qala, katanya Ubay, bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. La'a'ud. Aku tidak akan mengulang lagi. Barakallahu fikum. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, atuhibbu an u'allimaka suratan. Apakah kamu suka aku ajarkan kepada kamu sebuah surat? Lam yunzal fit taurati wala fil injili wala fil zaburi wala fil furqani mithlaha, yang tidak diturunkan dalam Taurat ataupun Injil ataupun Zabur ataupun Al-Furqan, yakni Al-Qur'an, yang semisal dengannya. Qal, berkata Ubay, na'am ay Rasulullah, mau wahai Rasulullah SAW. Kala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda ketika itu, inni la arju, sungguh aku berharap Allah takhruja min hadzal bab, engkau tidak keluar dari pintu ini hatta ta'lamaha, hingga engkau mengetahui surat apa itu. Katanya Ubay, thumma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi yuhadithuni. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengambil tanganku, mengajak aku berbincang-bincang. Pegang tangannya, diajak bincang-bincang. Katanya Ubay, wa ana adabata, wa ana adabata, dan aku berusaha memperlambat langkahku. Makhafata kana khawatir an nablughul bab, kita akan mencapai pintu rumah beliau, qabla ayyan qadhiyal hadits, sebelum beliau menyelesaikan hadisnya. Jadi kan dipegang tangannya, dia berbincang-bincang sambil jalan ke rumah. Ubaynya khawatir nyampe rumah ini, sengaja dipelan-pelankan, jangan sampai selesai belum dikasih tahu surat apa yang dimaksud. Falamma danauna minal bab, ketika kita telah mendekati pintu tersebut, qultu, saya bertanya ya Rasulullah, wa ya Rasulullah sallam, mas suratul lati wa'adani, apa tadi surat yang kau janjikan kepada aku? Qala, beliau berkata, kaifa taqra'u fi shalah, bagaimana bacaan kamu dalam salat, apa yang kamu baca dalam salat? Kata Ubay, fa qara'tu 'alimul Qur'an, maka saya bacakan kepada beliau Ummul Qur'an, yakni Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku tangannya, demi Allah, ma unzila fit taurati wala fil injili wala fil zaburi wala fil furqani mislaha, tidak pernah diturunkan dalam Taurat, enggak pula Injil, enggak pula Zabur, enggak pula di Al-Furqan yang semisal surat ini. Innaha as-sab'ul mathani, Al-Fatihah ialah sab'ul mathani, wal-Quranul Azim, Al-Fatihah Al-Quranul Azim alladhi u'titu, yang diberikan kepada aku. Qala asy-syekh rahimahullahu ta'ala, hadza haditsun hasan. Hasan dikarenakan Imran bin Musa al-Qazzaz. Semua rawinya thiqat kecuali Imam bin Musa, dia shaduq. Maka dikatakan hasan li dzatih dikarenakan rawi tersebut. Qala asy-syekh rahimahullahu, belum menjelaskan. Wa ijabatu da'i khasun bima idza kana da'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengijabai orang yang memanggil itu khusus apabila yang memanggilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Kalau Rasul memanggil, ijabai, batalkan salat kamu. Batalkan salat kamu, langsung penuhi panggilannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayat di atas. Istajibu lillahi wa rasulihi ila akhir ayat. Ini ada khusus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan orang selain Rasul, hukum asal tidak ada. Anda meneruskan ibadah Anda, salat Anda. Satu pihak yang dibicarakan, belum mengatakan wahal yulhaqu bihil apakah digabungkan dengan hukum ini seorang ibu? Ibu memanggil engkau, umimu memanggil kamu, kamu sedang sholat. Apakah digabungkan dengan pembahasan ini? Liqissati Juraij fi sahih, dengan dasar kisah Juraij dalam buku sahih, dalam hadis yang sahih. Anda tahu kisah Juraij? Ma'ruf ya. Kata beliau, al-zahir yang nampak ialah annaha tulhaq fil nafilah. Ibu digabungkan dengan kasus ini pada fasunnah saja. Wallahu a'lam. Artinya ketika antum sedang fasunnah, entah qabliyah, entah ba'diyah, entah duha atau yang lain-lainnya, sedang sholat dipanggil sama ibumu. Nah, dipanggil. Sahabat panggil lagi. Man, gitu ya. Abdullah, gitu. Ahmad, Muhammad, gitu. Gitu ya. Ada panggil, nak, sini, nak. Gitu. Tahu ibumu yang memanggil. Maka wajib bagi anda untuk membatalkan sholat mengijabai panggilan ibu. Dan itu surat sunnah. Yang kamu kerjakan sunnah sementara mengijabai panggilan umi itu wajib. Yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Hadza wadih. Baik, ini hadis disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah. Syahidnya pada kata-kata faltafata Ubay. Ubay menoleh. Ya, secara fiqihnya la yajuzu al-iltifatu fi shalah. Secara fiqihnya tidak boleh menoleh dalam salat. Adalah yajuz. Itu yang pertama enggak khusyuk, yang kedua itu adalah ikhtilasun yahtalisu syaitan min sadil mar, sadil abid. Itu dicuri sama setan itu. Ikhtilas. Curian setan, setan mencuri dari sadil seorang hamba. Tidak boleh iltifat, tolah, toleh enggak boleh. Dikecualikan apa ini? Lihajatin. Dikarenakan sebuah hajat. Ketika itu dipanggil Nabi kita Muhammad SAW. Wabah insyaAllah ya. Nah. Sama dengan yang sebelumnya ketika Rasulullah salat menoleh ke arah lembah tempat Sang Faris berjaga. Yang sebelumnya ya. Beliau noleh begitu. Tunggu sampai datang orangnya begitu. Begitu selesai salat mengatakan datang penjaga kalian. Iltifat. Ya juzu li hajatin. Hadza hu syahid. Naam. Hadis ini banyak faedah ya ikhwan. Yang pertama kewajiban mengijabai Allah Jalla wa Ala. Mengijabai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan ayat di atas. Untuk di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung real. Ketika Rasul memanggil wajib mendatangi mengijabai. Meskipun anda sedang sholat, sedang ibadah, sedang mengerjakan amal-amal yang lain, dihentikan untuk mengijabai panggilannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena mengijabai beliau itu hukumnya fardu, fardu ain atas yang dipanggil. Adapun pasca wafatnya Rasulullah SAW, maka ini berkaitan dengan sunnah beliau, bimbingan-bimbingan beliau, perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah SAW, wajib mengijabainya. Barakallahu fikum. Naam. Hadis ini juga menjelaskan tentang fadilahnya Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridainya. Karena Ubay bin Ka'ab yang dikasih ilmu ini secara khusus. Diajari tentang satu surah dalam Quran yang begitu agung, Al-Fatihah. Ubay bin Ka'ab semoga Allah meridainya, termasuk ulama sahabah, termasuk qurra'nya, qari'nya para sahabah. Barakallahu fikum. juga menunjukkan fadilahnya Al-Fatihah. Satu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Bahkan dalam Taurat, Injil, Zabur, Quran. Dalam semuanya. Ini yang paling agung. Wahyu Allah yang paling agung. Al-Fatihah. Di sini Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran. Induknya Al-Quran. Juga disebut dengan As-Sab'ul Matsani. Juga disebut dengan Al-Quranul Azim. Dengan nas hadis ini. Ini semuanya keutamaan Al-Fatihah. Juga hadis ini menyebutkan nama lain dari Al-Quran ialah Al-Furqan. Nama lain daripada Al-Quran ialah Al-Furqan. Pembeda antara hak dengan yang batil. Dengan hadis ini para ulama berhujjah bahwasanya Al-Quran yatafadhal. Dengan hadis ini, misalnya, para ulama berpendapat, menyatakan, menjelaskan bahwa Al-Quran yatafadhal. Al-Quran kalamullah bertingkat-tingkat fadilahnya. Semuanya wahyu Allah, semuanya kalamullah, tetapi bertingkat-tingkat. Kayak sekarang ini Al-Fatihah punya fadilah khusus tersendiri. Disebutkan poin-poin fadilahnya. Juga disebutkan ada surat yang lain atau ayat yang lain. Al-Ikhlas misalkan. Dia punya keutamaan khusus. Dikatakan sebagai Thuluthul Quran. Seperti Al-Quran. Ada lagi ayat Kursi. Dikatakan sebagai A'zamu ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling agung dalam kitabullah. Dan juga yang lainnya ini menunjukkan at-tafadhul, perbedaan fadilah barakallahu pada Al-Qur'an, pada kalamullah. Semuanya kalamullah tapi beda-beda tingkatnya. Itu dikarenakan isi kandungannya. Dikarenakan makna yang terkandung padanya. Barakallahu fikum. Ada wadhih. Baik, barakallahu fikum. Bab yang berikutnya supaya bisa dihafalkan hadisnya, karena yang tadi kepanjangan ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala bab raddul musalli salama bil isyarah. Bab orang yang salat menjawab salam dengan isyarat tangan. قال رحمه الله تعالى قال ابن النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن منصور المكي. Mendengar sebutkan di bawah itu keterangannya. قال حدثنا سفيان ابن عيينة سيأتي عن زيد بن أسلم قال ابن عمر. Berkata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar semoga Allah meridai keduanya, dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam masjid Quba liyusalli alaihi liyusalli fihi. An-nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid Quba untuk salat dalamnya. Dan beliau punya kebiasaan ke Quba setiap hari Sabtu. Kadang berkendara, kadang berjalan kaki. Barakallahu fikum. Salat di sana, pahalanya sama kayak umrah. Fadakhala alaihi rijalun yusallimuna alaih. Ketika beliau sedang salat, tiba-tiba masuk menemui beliau beberapa orang laki-laki. mereka menyampaikan salam kepada beliau. Fasa'altu Suhaiban, kata Ibnu Umar, maka saya bertanya kepada Suhaib Ar-Rumi, sahabatnya Rasul, wa kana ma'ahu, dan Suhaib ketika itu bersama dengan beliau SAW. Kaifa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna' idza sallima alaihi? Bagaimana tindakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika disampaikan salam kepada beliau? Qala, berkata Suhaib, kana yushiru biyadihi. Beliau memberi isyarat dengan tangannya. Disebutkan dalam keterangan para ulama demikian. Dia mengangkat tangannya, disajarkan dengan dadanya, punggung tangannya menghadap ke langit, bagian telapak tangannya menghadap ke arah bumi. Hakala. Barakalawfikum. Itu isyarat khusus tanda dia sedang sholat. Qala asy-syekh rahimahullahu ta'ala, hadza hadithun sahihun rijaluhu jalus sahih illa Muhammad bin Mansur al-Makki wa qad wathaqahu an-Nasa'i wa Muslimah kama fi tahdhib at-tahdhib. Qala al-hadith akhi bin Majah fa qala haddathana Ali bin Muhammad al-Tanafisi, Syekh bin Majah ini thiqah. Qala haddathana Sufyan bin Uyainah bihi wa akhrajahu ibn Abi Shaybah rahimahullah fa qala haddathana Sufyan bin Uyainah bihi, sehingga sumber hadis adalah Sufyan bin Uyainah dari Ibn Aslam dari Ibn Umar. Wahada wadih, ini isyarat khusus untuk orang yang sedang salat ketika ada yang menyampaikan salam kepada dia. Barakallahu fikum. Dan ini umumnya sunnah sunnah ya kawan, kalau yang fardu dia berjamaah. Barakallahu fikum, tidak ada kemudian rame-rame beri syarat. Ini pada umumnya ketika sunnah. Atau ketika dia sendirian salatnya, ada yang menyampaikan salam, maka ngasih isyarat. Intinya dengan tangan. Intinya pula tidak menjawab salamnya. Jangan lagi salat, ada yang salam atau mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah yajiz. Tapi dengan isyarat tangan, dengan nasul hadis. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Imam An-Nasa'i rahimahullah, haddathana Muhammad bin Bashar, laqabnya al-Bundar. Qala haddathana Wahab, ya'ni Ibn Jarir. Qala haddathana Abi Jarir, an Qais bin Sa'ad, an Ata', an Muhammad bin Ali, an Amr bin Yasir. أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. Ammar bin Yasir pernah menyampaikan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sedang salam sedang salat. Faradda alaihi. Rasul menjawab salamnya. Qala asy-syekh rahimahullah, hadza haditsun sahihun ala syarti Muslim. Sehingga semua rawinya rawi yang thiqah. Ala syarti Muslim. Beliau mengatakan wahwa mahmulun ala raddi bil isyarah, hadis ini dibawa kepada makna menjawab dengan isyarat, sama kayak yang sebelumnya. Wa illa, kalau tidak, yakni dimaknakan secara zahirnya, fahuwa mansukh, maka ini hadis mansukh. Ini hadis mansukh, dihapuskan dengan hadis-hadis yang lain yang menggunakan isyarat dengan tangan. Wallahu a'lam bissawab. Naam, ini keterangan dari Syekh Wadih. Maka tidak boleh menjawab dengan ucapan Waalaikumsalam ila akhirihi, tapi dengan isyarat tangan khusus dalam sholat, pertanda dia sedang dalam sholatnya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Yang itu muhafakan yang pertama, hadisnya Abdul bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Barakallahu fikum. Wa hadha wadih.